Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Abu Dzar Al-Ghifari syahadat di hadapan Rasulullah SAW, kemudian beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk mengucapkan syahadat ini di hadapan orang-orang Quraisy yang saat itu mereka sedang berkumpul di samping Ka'bah. Setelah beliau kemudian mengucapkan syahadat itu, yang terjadi adalah pemukulan, yang terjadi penyiksaan fisik yang dialami oleh Abu Dzar Al-Ghifari sampai akhirnya kemudian beliau pingsan. Setelah beliau siuman, lalu kemudian Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk kembali ke kabilahnya, kabilah Ghifar, untuk mengajak kabilahnya masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, "Ilhaq biqaumika, kembalilah engkau kepada kaummu. Wa khabbirhum bima ra'aita wa ma sami'ta, kabarkan kepada mereka apa yang telah engkau lihat dan apa yang telah engkau dengar. Wad'uhum ila Allah, ajaklah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'alla Allah yanfa'uhum bika wa yu'jiruka fihim, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat untuk mereka dengan kehadiranmu. Wa yujiraka fihim, dan mudah-mudahan Allah membalas pahala bagimu kepada mereka. Fa idza balagaka anni luhartu fa ta'ala ilai, kalau nanti engkau mendengar bahwa aku, kata Rasulullah SAW, sudah mulai banyak yang mengikuti, ya, sudah mulai banyak dikenal, maka datanglah engkau kepadaku kembali. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah ingin kepada, secara khusus kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ketika beliau kembali tidak hanya diam. Ketika beliau kembali kepada kaumnya, ajaklah mereka kepada kebaikan. Secara khusus mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam, agama kita ini bisa tersebar luas. Ya, itu karena orang-orang yang mengetahui kebenaran itu menyampaikan kepada saudaranya atau menyampaikan kepada orang lain, ya. Dan kita tahu bahwa Abu Dzar Al-Ghifari yang kita sebutkan pada biografi ini, bahwa beliau ketika belajar Islam dari Rasulullah SAW tidak lama, ya, waktu yang cukup singkat, ya, dari mempelajari Al-Quran, mempelajari syariat agama ini, dengan ilmu yang sudah didapat itu kemudian beliau menyampaikan kepada kaumnya, kepada orang lain, ya. Tidak perlu menunggu sarjana, Pak. Padahal enggak selesai. Siapa yang belum, ini orang tua. Tidak perlu sarjana ya. Buahnya beberapa hari bahkan dikatakan. Tetapi pondasinya sangat kuat karena berawal dari belajar Al-Quran ya. Begitu pulang, beliau memulai untuk mengajak saudaranya untuk masuk Islam. Pertama kali yang diajak adalah adik beliau, yaitu Anis bin Junadah radhiyallahu ta'ala an, yang sebelumnya Anis ini diminta oleh kakaknya Abu Dzar Al-Ghifari untuk berangkat ke Mekah dan mencari informasi ya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan awal, ketika Anis kembali ke Ghifar dan menceritakan telah bertemu dengan seorang nabi dan seterusnya dan seterusnya, lalu kemudian Abu Dzar, justru Abu Dzar Al-Ghifari yang kemudian pertama masuk Islam dari kabilahnya, dan yang kedua adalah adik beliau sendiri. Setelah keduanya masuk Islam ya, dimulai dari kerabat ya, jadi mulai dari adiknya. Kalau kita punya kakak ya kakak kita diajak. Setelah mereka berdua masuk Islam, lalu datanglah mereka berdua kepada ibunda mereka. Abu Dzar menceritakan kepada kita, summa atayna ummana fada'aunaha ilal Islam. Kemudian kami datangi, kami sowan ya, kepada ibu kami, kepada ibunda kami, dan kami ajak beliau untuk masuk Islam. Faqalat, lalu ibunda kami mengatakan, mali raghbatun an dinikuma wa aslamat aidan. Dan ketika kami mengajak ibunda kami untuk masuk Islam, alhamdulillah ya, beliau langsung menerima dan masuk agama Islam bersama-sama dengan kami ya. Ini juga bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari mengajarkan kepada kita untuk pertama kali siapa yang perlu kemudian untuk kita ajak kepada kebenaran ini, tentu orang tua ya. Kalau ini ibunya kan masih Arab jahiliyah kemudian masuk Islam, tapi ada juga yang hari ini sudah Islam tapi perlu diislamkan lagi. Duh, gimana itu Pak? Mungkin ada orang tua kita yang masih percaya dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia salat tetapi masih datang ke dukun misalnya. Ini berarti percaya kepada dukun dan dukun tidak tahu hal-hal yang gaib. Dia salat, iya salat, tetapi dia memakai akik ataupun gelang ataupun anting dengan keyakinan kalau tidak pakai itu dia akan celaka. Ini perlu diislamkan ini. Perlu diajak, disadarkan bahwa itu adalah perbuatan syirik ya. Jangankan gelang, jangankan anting, Allah itu murka kalau malaikat itu dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat itu lebih mulia, gelang anting itu enggak ada harganya ya. Ada apa ya? Mahal. Cuma tentu itu hanya benda biasa yang tidak sedikit pun akan memberikan manfaat ataupun mudharat kepada pemakainya. Manfaat atau kebaikan atau menghilangkan madharat, yang bisa menghilangkan madharat ataupun yang bisa mendatangkan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan gelang, bukan dengan akik, bukan dengan ya, benda-benda yang lain yang itu lebih hina ya. Dibanding tentu sangat hina ya kalau kemudian ada yang percaya dengan itu. Ini PR ya, PR ya. Pekerjaan rumah ini. Karena hari ini saya juga ditanya, Ustaz saya mau pulang tapi orang tua saya masih syirik, gimana? Ya doakan dari sini. Kalau engkau tidak mampu untuk kemudian menyampaikan itu berat, yang penting doa. Kapan mau pulang lagi? Masih 2 tahunnya lagi. Ya sudah, berarti 2 tahun berdoa terus ya gitu. Siapa tahu Allah membukakan hatinya, karena hati kita, hati orang tua kita bukan kita yang punya kuasa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan doa-doa kita itu sebut namanya dengan jelas, orang tua kita namanya siapa ya. Sebut nama ibu kita, nama bapak kita gitu kan. Sehingga siapa tahu 2 tahun setelah kembali ternyata orang tua kita sudah meninggalkan kesyirikan itu misalnya. Dan itu nikmat ya. Bapak ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kemudian beliau menceritakan kepada kami, kepada kita semua, Wa mundu dzalikal yaumi intalaqatil uswatul mu'minatu tad'u ila Allah fi ghifarin la takillu ala dzalika wa la tamallu minhu hatta aslama min ghifarin khalqun katsirun wa uqimatis salatu fihim. Abu Dzar dan keluarganya itu menjadi keluarga pertama, keluarga muslim, keluarga Islam, keluarga muslim pertama di Bani atau kabilah Ghifar, dan dari keluarga inilah cikal bakal tersebarnya Islam di kabilah Ghifar. Dari keluarga inilah kemudian mayoritas dari kabilah Ghifar itu mereka masuk Islam. Di kabilah ini juga ya pertama ya, kabilah ini pula yang kemudian mereka mendirikan sholat ya. Waqala fariqun minhum, sebagian kabilah yang lain, nabqa ala dinina hatta idza qadima ar-rasul madinata aslamna. Ada kabilah yang lain, mereka mengatakan, bukan kabilah Ghifar, mereka mengatakan kami akan masuk Islam ketika nanti Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Artinya mereka berjanji, kalau Rasulullah SAW nanti hijrah ke Madinah, kami akan masuk Islam. Maka betul, ketika Rasulullah SAW berangkat atau hijrah ke kota Madinah, maka kabilah ini kemudian mereka masuk Islam semua. Dan tidak lain itu adalah kabilah Aslam, yang itu berkat dari dakwahnya Abu Dzar Al-Ghifari dan keluarganya. Maka Rasulullah SAW sampai bersabda, Ghifarun ghafarallahu laha wa aslamu salamahallahu ya. Bani Ghifar adalah bani yang semua pengikutnya atau semua penduduknya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslam, dan kabilah Aslam salamahullah adalah kabilah yang semua penduduknya, semua rakyatnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Ya. Sampai terucap dari ya lisan Rasulullah SAW doa yang luar biasa. Ya, saking senangnya ya Rasulullah SAW ya, dan ini ya sabda Rasulullah, dan tentu sabda beliau adalah mustajab. Semua pengikut atau kabilah Ghifar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua pengikut dari kabilah Aslam akan Allah selamatkan dari siksa neraka. Kalau semua orang didoakan gini mantep Pak ya. Tapi yang berdoa Rasulullah, kalau saya ramus tajab. Rasulullah yang berdoa semua kabilah. Kabilah apa Pak? Enggak ada gitu ya. Suku mungkin begitu ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Lalu kemudian disebutkan dalam buku ini oleh Dr. Abdurrahman Rifat Basya, beliau mengatakan aqama Abu Dzar fi badiyati hatta madat Badr wa Uhud wal Khandaq. Abu Dzar Al-Ghifari tetap berada di negerinya, berada di kabilahnya, sampai Rasulullah SAW melewati perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ke tahun kedua Hijriah, ketiga Hijriah, dan kelima Hijriah. Abu Dzar Al-Ghifari enggak ikut perang itu. Selesai perang Khandaq itu, lalu kemudian Abu Dzar Al-Ghifari datang ke kota Madinah. Wa qata'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memutuskan untuk ya tinggal bersama Rasulullah dan menjadi pendampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pokoknya ingin berkhidmat ya, mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasta'adhanahu fi ayyakuma ala khidmatihi fa'adhina lahu wa na'ima bisuhbatihi wa sa'ida bikhidmatihi. Beliau minta izin kepada Rasulullah untuk menjadi pelayan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengizinkan beliau, dan ya beliau adalah sahabat yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalla Rasulullah sallallahu alaihi yu'thiruhu wa yukrimuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan dan menghormati beliau. Famalaqiyahu marratan ila safahahu wahasya fi wajhi wa basya. Ya. Ketika setiap kali, padahal kan beliau ya berkhidmat membantu Rasulullah SAW, setiap kali ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengajak Abu Dzar Al-Ghifari bersalaman. Ya. Padahal tinggalnya dekat, tinggalnya bareng, setiap ketemu salaman. Ditambah lagi wajah Rasulullah SAW berseri-seri, artinya Rasulullah SAW menunjukkan ya kecintaan beliau kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan merasa bahagia ya ketika bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, wa lamma lahiqa Rasul Al-Karim bi Rafiqil Ala, singkat cerita setelah Rasulullah SAW wafat, lam yutiq Abu Dzar sabran 'ala al-iqamati fil Madinatil Munawwarah. Abu Dzar Al-Ghifari tidak tahan, tidak kuat ya tinggal di kota Madinah. Ya karena Rasulullah SAW sudah meninggal, maka beliau kemudian memutuskan untuk pindah. Farahala ila badiyati Syam wa aqama fiha muddata khilafati Siddiqi wal Faruqi radhiyallahu anhuma wa an. Ya. Lalu kemudian beliau hijrah, bukan hijrah, berpindah ke negeri Syam dan tinggal di negeri Syam sampai masa, melewati masa Khalifah Abu Bakar sampai masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya. Ini singkat cerita. Kalau mau diceritakan, tapi di sini singkat cerita ya, jadi saya ikut aja di sini Pak ya. Jamaah sekalian, dan Abu Dzar Al-Ghifari di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya beliau termasuk salah satu pasukan yang ikut ya bersama kaum muslimin dalam menaklukkan Baitul Maqdis ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ini kalau cerita tentang Baitul Maqdis lama lagi nih, enggak selesai-selesai ini ya. Intinya beliau termasuk salah satu di antara pasukan yang ikut dalam perang dalam menaklukkan Baitul Maqdis. Kemudian jamaah sekalian, di masa Khalifah Utsman bin Affan, di masa Khalifah Utsman bin Affan, Abu Dzar Al-Ghifari tinggal di kota Damaskus. Ketika beliau tinggal di Damaskus, beliau melihat ya fara'a min iqbalul muslimina 'ala dunya wa nghimasihim fit tarafi. Beliau melihat ya kaum muslimin sudah mulai disibukkan dengan kehidupan dunia dan kaum muslimin tidak hanya disibukkan tetapi wa nghimasihim fit tarafi, ini maknanya adalah betul-betul sudah menjadi sesuatu yang sangat dicinta dan tujuannya dunia. Ma azhalahu wa dafa'ahu ila istinkari dzalik. Ketika beliau melihat kaum muslimin di Damaskus sudah mulai disibukkan dengan dunia dan cinta pada dunia, lalu kemudian beliau mengingkari itu semua, menasihati mereka. Dan beliau tidak suka ya dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Fastada'ahu Utsman ibn Affan ila Madinah. Lalu kemudian Utsman bin Affan memanggil beliau untuk datang ke kota Madinah. Faqadima ilaiha. Lalu kemudian Abu Dzar dari Damaskus kembali ke kota Madinah. Akan tetapi ya jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, lakinnahu ma labitha am dhaqa bi rahbatin nasi fid dunya wa dhaqa an-nasu bi shiddatihi alaihim wa tandidihi bihim. Tapi ketika beliau sampai di kota Madinah sama, beliau merasa berat karena melihat kaum muslimin juga sudah mulai disibukkan dengan dunia dan cinta kepada dunia. Melihat kondisi kota Madinah seperti itu, lalu kemudian Utsman bin Affan menyuruh beliau untuk pindah lagi di salah satu kota namanya Ar-Rabadah. Kota Rabadah ini kurang lebih 200 km sebelah timur kota Madinah. Ya, dan masih ada hari ini, ya. Jadi beliau dari kota Madinah pindah 200 km ke arah timur di suatu kota, ya, kota yang namanya Ar-Rabadah. Beliau tinggal di situ. Beliau ingin menyendiri dan jauh dari, ya, manusia, dari kaum muslimin, dari kesibukan mereka, dari dunia. Zahidan bima fi aidihim min aradid dunya, ya. Beliau menyendiri dan zuhud, artinya merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada beliau dari sisi dunia. Mustamsikan bima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min itharil baqiyati alal faniyah. Dan beliau mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat senior yang menjadikan tujuan dunia ini untuk kehidupan akhirat. Nah, jadi beliau, Abu Dzar Al-Ghifari ini, melihat dari sisi kesederhanaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah begitu sederhana, walaupun beliau kaya, betul, tapi beliau sederhana dan tidak cinta dengan dunia, ya. Hanya dunia ini sebagai lahan sawah untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat, ya. Maka beliau dan Abu Dzar Al-Ghifari ini sahabat yang betul-betul konsen gitu, ya. Apa, bukan konsen, istiqomah gitu, ya. Istiqomah dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, ya. Beliau betul-betul sederhana, zuhud dengan dunia, ya, tidak terlalu silau dengan kehidupan dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya, jemaah sekalian, bahagia rahimakumullah, di sini disebutkan dalam satu riwayat, ketika ada salah seorang sahabat yang bertamu, berkunjung ke rumah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang berkunjung ini, falam yajid fihi mata'an, ketika berkunjung ke rumah Abu Dzar itu tidak melihat adanya perabot yang cukup banyak, ya. Ini gimana sih, ini rumah atau gudang atau kandang? Jadi enggak ada, sama sekali tidak ada perabotan. Ada tetapi tidak begitu banyak. Faqala ya Abu Dzarin, aina mata'ukum? Sahabat ini bertanya, wahai Abu Dzar, di mana ini perabotanmu, kok enggak ada? Ya. Magic Com enggak punya gitu kan. Ada enggak Magic Com? Enggak ada, ya. Sekarang mahasiswa pintar Magic Com juga. Faqala lana baitun hunak. Ya, Abu Dzar mengatakan, saya punya rumah di sana. Maksudnya beliau, maksud di sini adalah beliau pengin punya di rumah di surga. Nursilu ilaihi salihah mata'ina. Kami sudah kirimkan, ya, perabotan-perabotan yang terbaik saya, baik kami, saya sudah kirimkan ke sana. Maksudnya apa? Jamaah sekalian, beliau sudah infakkan harta-harta beliau yang baik itu kepada kaum muslimin, berharap untuk yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Fa fahima ar-rajulu muradahu wa qala lahu walakin la budda laka min mata'in ma dumta fi hadhihi ad-dar. Tapi engkau wahai Abu Dzar, betul, ya, barang-barangmu ini, perabotanmu ini engkau berikan, engkau infakkan kepada orang lain, tapi kan kamu butuh dengan barang-barang itu ketika engkau masih hidup di dunia ini. Fa'ajaba, lalu Abu Dzar menjawab, walakin na sahibal manzili la yatrukuna fihi. Ya, tapi yang punya rumah ini enggak pengin. Artinya apa? Abu Dzar enggak pengin. Pokoknya diinfakkan, yang tersisa inilah cukup. Yang saya juga tidur pakai tangki ranjang satu, punya tiga juga, yang dua enggak buat tidur. Cukup, ya. Dan ini diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ini bagian dari sifat zuhud, ya, sifat kesederhanaan yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Beliau mendahulukan kehidupan akhirat dibanding dengan kehidupan dunia ini. Wa basa ilaihi amiru syam bi salasati mi'ati dinar. Suatu ketika Abu Dzar dikirimi oleh gubernur Syam, ya, 300 ribu dinar. Ya, dikirimi uang 300 ribu dinar. 1 dinar 2,4 gram emas. Kalau satu emasnya 500 ribu rupiah, ketemunya berapa, Mas? Yang matematikan, yang bukan matematikan, matematika ini, Pak. Kita berapa nih, Pak? Hitungin dong. Saya nggak ngitung nih, masalahnya tadi itu buru-buru jadi. Satu dinar itu kan uang emas ya, dinar itu uang emas. Satu dinar itu 2,4 gram emas murni. Kalau sehari ini kita hari ini ya, hari ini harga emas 1 gramnya 500, 5 kali 2,4. Wah, saya itu matematika jelek ya, tunggu sebentar. Wah, Mas, pakai kalkulator, enggak pakai kalkulator. Aduh, antum ini. Biar kita tahu berapa sih yang diterima. Kalau saya bilang 300 ribu dinar, kan enggak ada gambaran berapa sih 300 ribu dinar itu. Artinya 2,4 itu 1.200.000 kali 300 ribu. Gak cukup ini, 3,6 miliar ya. Ya lumayan lah buat modal usaha. Tapi ya enggak dengar Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Wa qala lahu ista'in biha ala qada'i hajatika. Mohon maaf, Amir Syam tadi, Gubernur Syam memberikan 300 ribu dinar itu. Setara dengan 3,6 atau 36 M. Ya. Beliau mengatakan, silakan Abu Dzar, ini adalah bantuan dari kami untuk mencukupi kebutuhanmu. Ya. Lalu kemudian Abu Dzar faraddaha ilaihi. Uang 300 ribu dinar itu dikembalikan lagi kepada gubernur Syam itu. Waqala, sambil mengatakan, anna wajada amiru Syami abdan lillahi ahwana alaihi minni. Tidakkah ya gubernur Syam itu mendapati ya hamba Allah yang lebih sulit dibanding saya? Ya, saya ini sudah enggak ada, saya tidak merasa kesulitan dengan hidup saya yang seperti ini. Apakah dia tidak mendapati ada orang yang lebih miskin, lebih sulit dibanding saya? Ini bukan hak saya. Di sana masih banyak orang yang lebih membutuhkan dan lebih miskin dibanding yang saya alami. Ya. Nggak jadi deh, Mas, kembali ini. Ya, jadi sama Abu Dzar Al-Ghifari beliau tidak terima itu dan dikembalikan. Ya. Dan akhirnya pada tahun ke-38 Hijriah, pada tahun 38 Hijriah, ya, beliau radhiyallahu taala anhu wafat, ya, dan meninggalkan banyak pelajaran dalam kehidupan kita. Ya. Salah satunya adalah ya sabda Rasulullah SAW yang kita sebutkan di awal pertemuan dari biografi Abu Dzar ini, ma aqallatil ghabra'u wa la adallatil khudra'u min rajulin asdaqa min Abi Dzarrin. Ya, tidak ada orang yang mulia, tidak ada orang yang apa jujur, ya, teguh dengan apa yang dia yakini, ya, kecuali Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari biografi beliau ini, ya, maka banyak dari kalangan penulis sejarah Islam, ya, salah satunya Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi beliau mengatakan ketika beliau menulis biografi Abu Dzar Al-Ghifari ini, beliau mengatakan wa kana ra'san fi zuhdi. Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah pemimpinnya orang-orang zuhud dengan kesederhanaannya. Wasidqi wal 'ilmi wal 'amali. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini layak untuk menjadi contoh orang ketika menjadi contoh dalam kezuhudan, dalam kejujuran, dalam kedalaman ilmu dan mengamalkan ilmu yang dia miliki. Qawalan bil haqqi la ta'khudhuhu fillahi laumata la'im. Orang yang senantiasa menegakkan kebenaran, berani berkata benar. La ta'khudhuhu fillahi laumata la'im, dan orang yang tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena biografi Abu Dzar Al-Ghifari ini yang seperti beliau sangat sedikit. Di saat masih 5 orang yang masuk Islam, beliau yang kelima, kemudian beliau dengan terang-terangan bersyahadat di hadapan orang Quraisy, tidak ada yang sama dengan beliau. Maka Imam Az-Zahabi sangat pas kalau beliau mengatakan, ya la ta'khudhuhu fillahi laumata la'im. Ya, tidak ada yang ditakuti oleh Abu Dzar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melarang pun tetap berangkat untuk menegaskan dan mengabarkan bahwa saya telah masuk Islam. Termasuk yang kita sebutkan tadi, kezuhudan beliau, ya, kejujuran beliau, dan seterusnya yang kita sebutkan, kedalaman ilmu beliau, ya, termasuk dalam menjalankan ilmu, ya, mengamalkan ilmu yang telah beliau miliki. Ada beberapa riwayat, kalau kita membuka kembali hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak riwayat-riwayat yang juga diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, dan ini bagian dari tadi yang diucapkan, yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, bahwa beliau adalah orang yang mendalam ilmunya. Dalam arti apa? Walaupun beliau ini orang, beliau jarang ketemu dengan Rasulullah, tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud, tidak ikut perang Khandaq, tapi begitu beliau bersama Rasulullah, kesempatan itu tidak disia-siakan untuk kemudian beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara khusus, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan Abu Dzar. Ya, suatu ketika dari Al-Harith bin Yazid Al-Hadrami, ya, beliau meriwayatkan, sa'ala Abu Dzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imarata. Ya. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabatan. Ya. Untuk dikirim menjadi gubernur, untuk dikirim menjadi wakil, ya, dari khalifah, di mana tempatnya begitu. Faqala, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian malah memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau ini lemah. Ya, jadi Rasulullah SAW juga siapa, beliau tahu orang yang kira-kira kalau menjadi pemimpin itu kuat, menjadi dia kasih amanah jabatan itu bisa, dan siapa sahabat yang tidak kuat untuk diberi amanah ataupun amanah jabatan gitu ya. Salah satu di antara sahabat yang masyhur yang tidak pernah sampai akhir hayatnya diberi jabatan itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Karena Rasulullah SAW bersabda, innaka dha'ifun, engkau ini lemah wahai Abu Dzar. Wa innaha amanatun, ya, dan jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan ketahui ya Abu Dzar bahwa jabatan itu ketika tidak diemban dengan baik, pada hari kiamat itu yang ada hanyalah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adalladhi alaihi fiha, kecuali orang-orang yang betul-betul mengemban amanah itu dan menyampaikan kepada orang-orang yang berhak. Oh ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, menasihati secara khusus kepada Abu Dzar dan kepada kita, tentu hadis ini juga berlaku kepada umatnya. Ketika diberikan amanah jabatan itu, akan selamat dari jabatan itu ketika betul-betul amanah. Kalau tidak, Rasul mengatakan fa innaha khizyun wa nadamah. Yang ada pada hari kiamat nanti hanyalah kehinaan dan penyesalan saja. Nopo kok ngene, nopo gitu ya, cuma gitu ya itu. Kalau tergantung jumlahnya, kalau di Indonesia ini berat, Pak. Berat karena kalau di Saudi itu sekarang kan jadi raja aja cuma membawa sekitar 26 juta. Nah, kalau di Jogja ini jadi gubernur aja udah berapa juta ya? Sama setara dengan satu negara di negara lain kan itu. Kan kita 250. Wis pokoknya akeh gitu ya. Beratnya luar biasa. Nah, kalau kepala desa membawa 4.000 rakyatnya, semua dolim di dolim ya, wes itu doanya semacam-macam. Jadi intinya di hari kiamat itu hanya tinggal penyesalan dan kehinaan saja. Ya, satu yang didolimi, ya itu kalau satu. Ya kalau didolimi dari 4.000, 3.500, gitu kan repot juga. Nah, itu baru 3.500. Ya, tentu itu adalah nasihat Abu Dzar Al-Ghifari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Secara khusus memang beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar itu berkaitan dengan itu. Termasuk di lain dalam Sahih Muslim misalnya. An Abi Dzarrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Dzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Abu Dzarrin inni araka dha'ifan. Bahwa Abu Dzar saya melihat pada dirimu itu engkau memiliki kelemahan, lemah untuk menjadi pemimpin. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, dan saya mencintai apa yang engkau miliki sebagaimana yang aku cintai pada diriku. La ta'amuranna ala thnaini wa la tawallaina ma la yatimin. Jangan engkau menjadi pemimpin untuk dua orang. Jadi untuk dua orang saja kayaknya enggak cocok Abu Dzar gitu. Mending jadi rakyat jelata saja. Jangan engkau memimpin untuk dua orang saja, dan jangan engkau menjadi wakil atau wali atau mengemban amanah harta anak yatim. Ya. Jadi Rasulullah SAW tahu betul ya kelemahan Abu Dzar karena sekian tahun beliau tinggal bersama Rasulullah dan menjadi pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, bahagia tentu masih banyak hadis-hadis dari Abu Dzar yang juga bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Ya mudah-mudahan dari kisah atau biografi Abu Dzar yang singkat ini, ya kita katakan singkat karena sebetulnya kalau mau dibuka, bagaimana Abu Dzar di zaman Khalifah Abu Bakar kan gitu. Bagaimana Abu Dzar di zaman Khalifah Umar dan Utsman, ini hanya tadi disingkat oleh penulis buku ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu sudah cukup dan memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.